nerakane wasane. Wasane iku penyembah berahulur. Terakhir, hawiyah. Nerakane wong munafik. Jadi, innal munafiqina idarkil aswali minan nar. Wong munafik ku besok. Nak neraka sing paling ngisor undake. Lagi nerangake ayat nerangake ucapan lan lakune wong munafik. Humul ladzina yaqulun. Hum utawi wong munafik. Alladzina kubong akeh yaquluna kang do ngucapake sapa ladzina. La tungfiku sira aja nyumbang aja nafakoi aja bantu alaman ing atase sahabat inda rasulillahi kang ana ing ngarsane Kanjeng Nabi. Itu nengot-nengot munafik jagane Islam. Dan itu juga bisik-bisik mengaruhi ring sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu sahabat Kanjeng Nabi kelahiran Madinah asli. Itu yang dombatu muhajiri. Mereka mai ditekani karo wong munafik-munafik dikandani. Kue yang bantu muhajiri no coba terus-terus no. Jahatnya ini. Padahal sahabat Ansor. Yang bantu muhajirin ku ikhlas. Iku dibisiki ditekani omae, wele bantu aja keterusan hatta yang padu sehingga do bubar, do buyar, do mulai sapa muhajirin. Kenco mulai balik Mekah. Wong Mekah ya balik Mekah. Iku busi aneh wong munafik ring sahabat Ansor. Lah sahabat Ansor dibisiki kaya ngono. Ora mandi, wong pancen ikhlase tenanan. Omah disediakake kanggo sahabat muhajirin. Kanggo berumah tangga selawase. Boten namung sedina rong dina. Ora kaya wong sing duwe tamu dan disogati sedina rong dina boten. Dianggap keluarga dinapakoi salawase orek di sahabat Ansor. Mulane dikenal persaudaraan madani. Seduluran secara nok Madinah itu bagian al-mu'min, ahul mu'min. Ora dulur, ora katang, ora mong tuwa. Tapi namung sedulur pada islami. Al-mu'min, ahul mu'min. Namanya Quran diisyarai innamal mu'minuna ikhwah. Anjane wong Islam wong mu'min itu bersaudara. Olane kita umat Islam, nek karo podo Islame, ojo nganti benteng ceweng. Selisih pendapat, itu biasa. Neng ojo nganti sebab pecahe wong Islam. Lah wong Islam itu kecoba seneng

Jadi nalika pepir sholatnya ya rajin. Jagangannya laris, sholatnya tetap rajin. Zakatnya tetap beres. Ini ditujuake wong mukmin-mukmin. Tapi, nek nganti lali, barang rada sugih sholatnya keset. Zakate ora ditetepi. Iki nek Gusti Allah ndek isih welas asih karo tiyang lau, diprengetake. Carane Gusti Allah lek mrengetake kadang-kadang diobong. Kobong. Iku prengetan. Kadang-kadang ana rampok. Iki prengetan. Iku nek diprengetake ngono sik untung. Tapi nek sing diwalik, nek wis rak sholat, wis rak gelem zakat, sugihe malah keluar-keluar. Iki paling susah. Qur'ane ono nerangake falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa iza hum mublisun. Surat Al-An'am juz 7 ayat 74. Falamma nasu ma dzukiru banang golali peringatan. Diperingatake lali malah blubok. Malah ra sembahyang. Apa maneh wiridan malah ra zakat ra poso nek ngono katahna alaihim abwaba kulli syai tak buka lawang nikmate Allah iki paling susah nek ana wong yo gelem dina jagangane laris nek ra gelem cak payu ngono iku paling diwalek. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Surat Al-An'am juz 7 ayat 74. Iki. Ya contohake ben biasa kaya Fir'aun. Dipengin ngaku Tuhan isih dregudul Gusti, kula kepengin dados Tuhan sekedap mawon. Sampeyan turuti Gusti. Dengan tengah akhiran beding jatuh inti pen rokok, kula sampun siap. Itu Fir'aun. Ana suara hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Fir'aun naik karepmu badan ngono tak turuti. Itu paling susah. Itu Fir'aun. Saben de kekarepan apa wae namung ditujingi hasil. De kekarepan apa wae hasil. Tapi dewe tutup wancine ape tobat ora bakal ditampa hatta ida adrakahul ghoraku kala amantu billadhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Barang wis tutup wajine, Gusti Allah ngirimake banjir bakal. Fir'aun kelep, kelaget-kelaget. Ngerti ini Arab mati, syahadat. La syahadat. Amantu billadhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Gusti kula iman percaya ning ngene pangeran sing diimanake banu Israel lan saiki kula dateng wong Islam saiki. Jibril dijawi besalah ono tampak lumpur. Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Iki kowe kepengen tobat. Kebijakan. Lubokmu wingi ngene.